Kelahiran kota dingin Malang, Ratu Bahagia Indonesia. Mau menyapa Anda bareng bersama Prestik Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Davi Aldiva New Malang. Kanada. Alhamdulillah semakin sore semakin meriah. Dan semakin panas.